Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'ad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita di kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali ya di acara indahnya ibadah dengan sunnah. Seperti biasa ya, indahnya ibadah dengan sunnah akan membahas sebuah kitab, kitab fikih, yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqh, yang akan disampaikan oleh Ustaz Helmi Bajri Hafizullah Ta'ala, yang mana di pembahasan kemarin masih pada tentang atau bab zakat ya, sampai pada pembahasan zakat tentang barang-barang perdagangan. Barakallahu fikum ya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita ringkasan fikih al-mulakhas al-fiqh ringkasan yang diringkas oleh al-alamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yaitu masih dalam pembahasan kitab Az-Zakat, babun fi zakati urud at-tijarah, bab tentang zakat urud at-tijarah, barang-barang dagangan, yang di mana kemarin telah kita sebutkan tentang syarat-syaratnya dari mengeluarkan zakat dari harta perdagangan. Nah, dan juga apa yang dikeluarkan dan juga apa yang tidak dikeluarkan. Nah, dan juga berapa yang dikeluarkan dari zakat perdagangan. Kemarin telah kita bahas. Dan insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita. Qala hafizahullah taala, أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب النفس واحتساب. Berkata hafizahullah ta'ala, أيها المسلم, keluarkanlah zakat dari hartamu, min طيب النفس واحتساب. Keluarkanlah zakat dari hartamu dengan kerelaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabirha maghnaman lak fid dunya wal akhirah. Dan jadikanlah, anggaplah ketika engkau mengeluarkan zakat itu adalah merupakan suatu keuntungan. Keuntungan untuk dirimu di dunia dan di akhirat nanti. Wala ta'tabirha maghraman, dan janganlah engkau jadikan ketika engkau mengeluarkan zakat sebagai suatu kerugian. Nah, di dalam pembahasan ini Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka niatkanlah dengan dia mengeluarkan zakat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan niat ibadah, mengikhlaskan dalam mengeluarkan zakat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengharaplah pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mengeluarkan zakat adalah termasuk dari ibadah. Tentunya suatu ibadah, seseorang tergantung kepada niatnya, dan ibadah harus dengan niat, niat yang ikhlas, niat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jadikanlah dalam mengeluarkan zakat suatu keuntungan. Dikarenakan penamaan zakat sebagaimana di awal-awal telah kita bahas, Saleh menyebutkan, waqad samahullah az-zakat li'annaha tuzakki nafs wal mal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakan zakat li'annaha tuzakki an-nafs, karena zakat itu bisa mensucikan jiwanya dan juga bisa membersihkan hartanya. Fahiya laysat gharamatan wala dharibatan, dan zakat bukan termasuk yakni dari denda, bukan. Zakat adalah ibadah. Dan zakat bukan termasuk dari dharibah, pajak, bukan. Dan disebutkan oleh Hafidhullah Ta'ala di awal-awal kitab zakat bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang dan tidak akan merugikan pemiliknya. Akan tetapi bahkan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah. Dia merasakan bahwa dia mengeluarkan berkurang, akan tetapi di situ tidak berkurang. Hakikatnya itu tidak berkurang, akan tetapi bertambah. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Harta itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya, maka keluarkan rezeki tadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah-sedekah, sedekah yang wajib ataupun sedekah-sedekah yang sunnah, apalagi termasuk dari sedekah jariyah, yang di mana itu adalah merupakan suatu amalan. Ini mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amalu ila min thalath." Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama yaitu shadaqatun jariyah. Sedekah yang jariyah. Jariyah yaitu senantiasa akan berjalan terus. Orang yang meninggal, ketika dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun masjid ataupun sedekah dengan yang lainnya, yakni dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manfaatnya masih dilakukan atau dipakai oleh kaum muslimin, pahalanya akan senantiasa akan terus mengalir. Dan ini adalah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Sehingga di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala bahwa ketika engkau mengeluarkan zakat, niatkan keluarkan zakat itu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah itu adalah sebagai keuntungan untuk dirimu di dunia dan juga di akhirat. Nah, qala Allah Subhanahu wa taala, wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiku maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratus saw wallahu samii'un 'aliim. Wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiku qurubatin 'indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhilumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang 98 dan juga ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal arabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang dia infakkan di jalan Allah adalah suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian ayat yang berikutnya, wa minal arabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan juga ada di antara orang-orang Arab Badui yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, memandang apa yang dia infakkan, dia nafkahkan di jalan Allah adalah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidhuha ma yunfiqu qurubatin indallah. Dia menganggap bahwa itu adalah merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salawatir rasul, dan juga dia menganggap bahwa itu sebagai jalan untuk memperoleh doa dari rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala innaha qurbatul lahum. Nah, sesungguhnya infak itu adalah jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu ke dalam surganya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Syekh Shalih menyebutkan, fakulun minan sinfain, dari dua kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuz zakat, mereka mengeluarkan zakat. Wa yu'amilu 'indallah 'ala hasabi niyyati wa qasdihi, dan mereka mengamalkan dari mereka mengeluarkan zakatnya tadi dengan niatnya masing-masing. Maksud dengan masuk masing-masing. Fa haula'i akhrajuha wa nauha maghraman yatasattaruna biha an hukmil Islam fihim. Kelompok yang pertama, yang di mana mereka mengeluarkan zakat, mereka menganggap itu adalah sebagai maghraman, sebagai suatu kerugian. Yatasattaruna biha, dan dia menjadikan tameng terhadap hukum Islam yang diberlakukan kepada mereka. Wa yantadiruna an tadura da'iratu anil muslimin 'alal muslimin, dan mereka menunggu mara bahaya yang akan menimpa kaum muslimin. Lihat di sini niatnya ketika mengeluarkan zakat menganggap itu suatu kerugian. Dan mereka menginginkan ketika mereka dipinta zakatnya, dan mereka menginginkan mara bahaya menimpa kaum muslimin karena telah mengambil harta mereka. Naam. Wa hurimus thawab. Mereka tidak akan mendapatkan pahala. Wa khasiru minal amwal, dan juga mereka rugi, sudah mengeluarkan harta akan tetapi dia tidak meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Taib. Ada yang terlewat? Taib. Wa yantadiruna antadura ad-da'iratu 'ala al-muslim, mereka menunggu mara bahaya menimpa kaum muslimin, liyantaqimu minhum. Mara bahaya itu yakni mereka mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Niatnya pun sudah jelek mereka. Yakni mendoakan untuk orang-orang yang telah mengambil zakat untuk mendapatkan mara bahaya. Tayyib. Kufasara jazaa'uhum an 'alaihim da'iratus sau, dan balasannya bahwa mara bahaya itu yang akan menimpa mereka dikarenakan niatnya yang jelek. Naam. Wa hurimus thawab. Kemudian mereka tidak mendapatkan pahala karena niatnya pun berbeda. Wa khasul amwal, mereka telah rugi, telah mengeluarkan harta. Ini kelompok yang pertama, yang di mana mereka meniatkan dalam mengeluarkan zakat yaitu sebagai suatu kerugian. Tuhit. Kemudian kelompok yang kedua, wal mu'minuna ya'tabiruna az-zakah hina yukhrijunaha qurubatin lahum. Dan orang-orang yang mukmin, mereka menganggap di dalam mengeluarkan zakat adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i yuwaffaru lahumul ajr, dan merekalah orang-orang yang mukmin yang mereka akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Wa yukhlafu 'alaihim ma anfaqu bi khairin minhu, dan akan diganti apa yang mereka keluarkan dengan suatu kebaikan. Dengan ini seharusnya seseorang ketika dia mengeluarkan zakat, seharusnya dia bahagia. Kenapa? Karena telah melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Yang dimana zakat termasuk dari rukun Islam, pondasi-pondasi Islam. Hal ini sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Buna Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Sehingga orang yang sudah mengeluarkan zakat, maka berbahagialah dia telah melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Naam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ala innaha qurbatul lahum sayudkhimullahu fi rahmatih. Ala ketahuilah, sesungguhnya apa yang dia nafkahkan itu adalah merupakan suatu jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya akan memasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Liniyatihimul hasanah, dikarenakan niat mereka yang baik, wa maqsadihim al-asma, dan juga niat mereka yang mulia. Naam. Fattaqillah ayuhal muslim wastash'ir hadhihi al-ma'ani, bertakwalah kepada Allah ayuhal muslim, dan renungkanlah makna-makna yang berikut ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqridullaha qaradan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa yang engkau perbuat min khairin, dari suatu kebaikan, tajiduhu indallah wa khaira wa a'zama ajra, engkau yang perbuat niscaya engkau akan mendapatkan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan pahala yang besar. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Naam, ini akhir dari pembahasan dari bab zakat fi urudi tijarah, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab zakat, yaitu babun fi zakatil fitr insyaallah taala. Demikian telah kita simak bersama kaum muslimin dimanapun anda berada, sebuah pembahasan atau kajian dari studio Indosiar, yaitu masih pada pembahasan bab zakat, yang mana tentunya kita sebagai muslimin sangat penting sekali ya untuk belajar ilmu fikih, terutama ilmu yang kita dengarkan bersama, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, karena zakat adalah ilmu yang sangat penting sekali ya, rukun Islam yang ketiga, yang apabila kita mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala akan mendapatkan sebuah pahala yang sangat melimpah, yang besar, baik di dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Kalau sini dimanapun anda berada, insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.